Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih di tahun baru Masehi dan masih tahun baru Islam. Jadi kalau memperingati Masehi dengan Islam itu, kalau Masehi boleh nggak kita gunakan, Ustaz Sapiar? Dalam aturan kita untuk menjadikan apa perubahan hidup boleh-boleh saja, boleh-boleh gitu saja. Ya. Tapi memperingati tidak ada dasaran dalilnya kan begitu. Iya. Jadi permasalahannya bahwa perputaran matahari juga itu adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan kalender matahari atau kalender bulan itu cuma sekedar pilihan saja ya, bukan berarti harus pakai kalender bulan, enggak boleh pakai kalender matahari ya. Suatu hal yang menarik para pendengar yang dimuliakan Allah, di tahun baru ini semangat kita tentu masih baru, Ustaz Sapiar. Karena apa? Bagikan orang yang baru bangun tidur di pagi hari, maka sebenarnya bangun tidur itu seharusnya badan bagaimana? Dalam kondisi yang sehat dan segar. Maka begitu juga lah kita di awal tahun ini, masih di bulan Muharram, masih di bulan Januari, kita harapkan tahun baru kita pun dapat kita isi dengan hal-hal yang positif. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 141, wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengajab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini jelas kalau sebelumnya Allah Maha Pemberi rezeki, Maha memberi karunia, di sini wujud dari karunia itu adalah Allah Maha Penyelamat. Dalam hal hidup kita melihat tidak diberi itu sudah merupakan suatu kesyukuran apabila kita terhindar dari bahaya. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi sering mengilustrasikan ada rezeki pasif yang tidak kalah pentingnya dari rezeki aktif. Rezeki itu tidaklah sesuatu yang harus kita dapatkan, tapi terhindar dari musibah dan bahaya itu jauh lebih berarti daripada kita mendapatkan harta tetapi habis lebih banyak untuk membiayai pengeluaran akibat dari musibah dan bahaya yang kita derita. Jadi suatu hal kesyukuran yang tidak pernah habis-habis yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kondisi apapun kita saat ini, sebenarnya kita adalah manusia yang paling beruntung. Karena apa? Karena banyak rezeki pasif yang Allah berikan tapi tidak kita rasakan. Bayangkan kalaulah sampai saat ini mata kita sakit saja, itu sudah sungguh tidak enak. Gak usah mata, perut sakit aja itu sudah tidak enak. Alhamdulillah kita masih memiliki perut yang sehat. Atau ada juga orang yang mendapatkan perutnya sakit, tetapi itu pun masih harus bersyukur. Karena apa? Tangannya masih dapat bergerak. Walaupun tangannya sudah sakit, tapi juga kita harus bersyukur. Karena apa? Kakinya masih bisa bergerak. Itulah orang yang beriman, selalu mensyukuri musibah yang dia dapati. Karena apa? Karena sebenarnya musibah yang didapati itulah bagian kecil dari nikmat-nikmat yang berkecucuran yang diberikan Allah kepadanya. Lebih jauh tentang bagaimana Allah sang penyelamat, pemberi, dan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini, kita minta kontribusinya dari Ustaz Safiar. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Radio Republik Indonesia Medan yang kita cintai ini, dalam ayat demi ayat kita kaji dalam surah Al-A'raf ayat 41 ini sudah dipaparkan sebagai prolog dari Ustaz Zainal Arifin tadi. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran. Sudah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, wa itnajjaynakum min ali fir'aun. Pengikut Musa sudah kami selamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya yang menyerbu kamu, kan begitu. Di mana mereka ini suka menyembelih anak-anak kamu, kan begitu. Kemudian mengambil apa? hak-hak perempuan kamu, ya, memperkosa istri-istri kamu, itu adalah satu bala cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, kita ambil dalam kehidupannya dengan bentuk ayat ini adalah mafhum mukhalafahnya adalah kita yang Allah berikan fasilitas masih bisa menghirup udara yang enak, kemudian mata yang jernih, pemikiran yang tidak banyak dibebankan dengan kesibukan, masihkah kita lagi untuk mau melakukan yang biadab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya contohkan begini, ya, banyaknya fasilitas, banyaknya kenikmatan yang diberikan Allah, kalau tidak diimbangin dengan keinginan Allah, itu akan menjadikan hamba itu rusak. Saya contohkan begini, bagaimana Allah itu bisa dekat sama kita dengan Allah berikan kita fasilitas yang luar biasa ini, kita tidak mau dekat sama Allah. Iya. Bagaimana Allah mau mengingat kita sementara kita jarang-jarang ingat Allah, kan begitu? Bagaimana kita mau patuh sama Allah? Otomatis Allah tidak akan memberikan satu ketakwaan kepada hambanya, kan begitu? Bagaimana seorang yang kaya itu mau berkah harta bendanya kalau tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semuanya kalau kita ikutin dalam kehidupan kita, rangkai demi rangkai akan membawakan nilai positif dalam kehidupannya. Benar. Kan begitu. Jadi seorang mukmin harus meyakini, kalaulah kita di posisi pengikut Bani Israel yang Allah muliakan begitu, tapi mereka masih juga kurang, merasa kurang, dan menyalahi peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, kan yang begitu. Merugi, saya contohkan begini, Ustaz. Pada tahun baru Hijriah atau Asyura lah ya, biasa orang Asyura ini dipergunakan hal-hal untuk ilmu tenaga dalam, mengasah ilmu. Tidakkah Allah nyatakan yang kuasa itu siapa? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama yang kuasa. Benar, kan begitu. Nah, kalau mau minta sesuatu yang anti segala-galanya, minta sama Allah. Tidakkah Allah itu menyatakan dalam ayat demi ayatnya ini, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Bijaksana. Benar. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, hanya saja hambanya menzalimi. Jadi itu saya katakan tadi, pada Asyura ini banyak orang menggunakan untuk mengasah ilmu, kemudian meyakini hal-hal yang gaib, magic ya. Islam itu menerima hal yang magic, tapi akan tetapi mengimani tidak. Yeah. Kan begitu, cukup kita paham aja. Yeah. Akan tetapi tidak boleh menyelami dan mengikutinya itu sendiri. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Safiar, bahwa sebenarnya cukuplah Allah sebagai penyelamat. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila Anda ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada manusia, bukan kepada jin, bukan kepada benda-benda yang mengandung unsur sihir. Karena apa? Karena manusia boleh jadi pada saat ini dia sehat walafiat, berjanji kepada kita akan menolong kita. Rupanya besok sudah sakit atau bahkan wafat. Siapa tahu nyawa manusia, ya kan? Boleh jadi saat ini dia berjanji kepada kita akan memberi. Rupanya besok dia sudah bangkrut. Bagaimana dia memberi sementara dia sendiri sudah tidak memiliki? Kita minta tolong kepada jin dalam bentuk ilmu sihir. Boleh jadi jin akan membantu kita, tetapi bantuan jin itu bukan tidak tanpa konsekuensi. Ada tumbal yang diminta. Boleh jadi kita minta kepada benda-benda yang dapat menyelamatkan kita dalam ilmu sihir, tetapi sebenarnya itu juga bukan berarti tanpa ada balasan yang harus kita serahkan. Tetapi ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dengan senang memberinya. Malah ketika kita tidak meminta kepada Allah, Allah akan mempertanyakan, sok kalilah hambaku ini. Dengan siapa lagi dia meminta kecuali bukan kepada Allah sang pencipta alam semesta. Jadi di sini sangat bertolak belakang ketika kita meminta kepada manusia dan makhluk lain dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada pemberian yang kita lakukan, tetapi bukan untuk Allah. Yeah. Allah cuma menyuruh kepada kita untuk memberi sedekah, kata Ustaz Safian. Itu juga untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kebaikannya kepada makhluk. Iya, antar sesama makhluknya. Tidak ada sesajen dalam Islam yang memang diberikan di depan berhala, patung. Seperti buah apel atau bahkan apa, daging guling diberikan kepada sesajen. Islam tidak menganut agama demikian. Ada memang pemberian. Kurban di Idul Adha itu bukan berarti untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Darah dan daging itu bukan untuk Allah. Allah akan mengambil gelar takwa dari Anda. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Pemberian sedekah kita berikan kepada sesama muslim, sesama manusia. Tujuan akhirnya apa? Ketika kita memberi, manfaatnya pun kembali kepada kita. Sebagai mana yang kita sering ilustrasikan, seorang petani yang mengeluarkan satu karung gandum dari gudangnya, dalam hal kasat mata itu akan mengurangi. Karena apa? Karena dari mungkin 100 karung menjadi 99. Ketika itu ditanam, dia berinvestasi, maka yang satu karung tadi akan mendatangkan 100 karung balik. Apakah kemudian dikatakan bahwa harta yang dia keluarkan tadi itu mengurangi atau menambah? Tentu saja menambah. Begitu juga lah sedekah yang dilakukan oleh umat manusia. Kenapa umat Islam sangat gemar bersedekah? Karena memang sedekah itu bukan mengurangi, tetapi menambah. Mana kusomalum min sodakoh bal yazdad wa yazdad wa yazdad. Harta yang disedekahkan tidak berkurang, tapi bertambah, bertambah, dan bertambah. Kenapa? Satu karung akan menambah 100 karung berikutnya. Begitulah ketika kita yakin bahwa Allah sang penyelamat, dan Allah memberikan, meminta kepada kita sedikit pengorbanan, maka sebenarnya pengorbanan yang kita lakukan itu akan kembali berlipat ganda keuntungan dan positifnya bagi diri kita. Iya, benar sekali, Ustaz. Jadi yang poin yang kita ambil di sini adalah tidak lain dan tidak bukan bahwasannya umat Islam ini harus benar-benar memacu apa sebenarnya yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita ini. Kalaulah kajian yang begitu luar biasa kita ungkapkan ini tidak kita mengambil kesempatan, kapan lagi gitu ya kan gitu. Jangan melihat satu hal-hal yang itu tidak bermanfaat itu kita kerjakan. Jadi harapan dalam Islam ini adalah bagaimana kita selalu bertambah dan bertambah ya, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman bertambah, kemudian amarah berkurang, kemudian maksiat ya berkurang dalam kehidupan kita, kemudian kita gemar berinfak, itu harapannya ya. Jadi kondisi kita ini seharusnya jadikanlah kesempatan yang luar biasa. Raihlah dalam kehidupan kita ini penuh dengan apa? Ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Moga kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Benar sekali yang disampaikan Ustaz Safiar bahwa memang hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Sepanjang usia manusia itu paling panjang 950 tahun. Itu pun Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ya. Iya. Selain itu sekarang umur manusia berumur 100 tahun saya sudah hebat gitu. Jadi di usia kita yang tidak tahu kapan wafat, karena tidak harus umur 70 tahun baru wafat. Ada yang hari ini mungkin kita masih bercerita dengan dulu ada operator kita masih bercengkrama dengan kita dan akhirnya sekarang pun telah tiada gitu kan. Boleh jadi ada juga tetangga kita yang kemarin baru bercerita hari ini telah tiada. Mumpung masih diberi Allah kesehatan, mumpung masih diberi Allah nyawa untuk bernapas, udara yang masih gratis, maka tidak ada kegiatan yang paling baik untuk kita lakukan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridho supaya kita apa, bertemu kelak dengannya dalam keadaan senyum dan sumringah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Safian mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.